Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah, masih dalam surat Al-Muzzammil. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-19, inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya surat ini adalah peringatan. Allah menyebutkan bahwa surat Al-Muzzammil yang Allah turunkan ini sebagai peringatan bagi manusia, di mana Allah telah mengutus para rasul dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya agar kita juga menaati para rasul, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bahaya memaksiati rasul, di mana dahulu ya Fir'aun mendustakan Nabi Musa. Maka Allah pun turunkan kepada mereka azab-Nya. Maka Allah mengatakan inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya surat ini adalah peringatan. Dan tentunya akhi, yang bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai peringatan itu hanya orang-orang yang beriman saja. Allah mengatakan apa? Fadzakir. Ya. Inna Allah mengatakan وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, tidak ada yang ingat kecuali orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Orang-orang yang menggunakan akal pikirannya itu yang akan ingat ya tentang peringatan-peringatan yang Allah ingatkan kita dengannya. Demikian pula ya, Allah mengatakan bahwa peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Maka Allah mengatakan inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila, maka barang siapa yang mau silakan ia mengambil jalan kepada Allah. Artinya siapa yang ingin masuk surga dan siapa yang ingin selamat, silakan ya ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang tidak ingin selamat, siapa yang ingin masuk neraka, ya silakan juga ya untuk tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan pilihan kepada kita, maunya yang mana? Kamu masuk, mau masuk apa? Surga apa ke neraka? Kamu maunya yang mana? Mau selamat apa mau binasa? Allah mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami berikan kepada manusia dua jalan. Jalan kebenaran, jalan kebatilan. Jalan keselamatan, jalan kebinasaan. Silakan, tinggal pilih aja. Kalau kamu maunya selamat, ya silakan ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalau kamu maunya binasa, ya silakan juga memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, ya. Kata-kata silakan dalam ayat ini tentu kalau dipikir-pikir untuk kita semuanya ya, maka tentu kita hendaknya berpikir, saya mau masuk surga, nanti supaya saya masuk surga gimana dong? Maka Allah mengatakan ya silahkan kamu ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh kepada amalanmu, Allah tidak butuh kepada ya salatmu, zakatmu, puasamu, enggak. Itu semua juga kebaikan buat dirimu sendiri. Demikian pula kalau kamu tidak mau mengikuti jalan Allah, ya silakan. Allah tidak sama sekali dibahayakan oleh maksiat-maksiat kamu, tidak. Toh maksiat-maksiat yang kamu lakukan itu membinasakan dirimu sendiri, tidak memberikan pengaruh untuk Allah sama sekali. Maka Allah mengatakan silakan. Kita sendiri yang milih. Semua kita yang memilih, kita ini akan melangkahkan kaki kita ke surga atau ke neraka. Akhi anzakumullah wa iyyakum. Ya. Kemudian Allah berfirman, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya kamu selalu berdiri yang lebih rendah dari sepertiga malam dan setengahnya dan sepertiganya, dan beberapa orang yang bersama engkau. Allah tahu ya di antara kamu itu, ya artinya ada yang bisa melakukannya, di antara kamu ada juga yang tidak mampu untuk melakukannya. Ada yang mampu sholat malam setengah malam, ada yang mampu sepertiga malam, ada yang mampunya kurang dari itu. Allah tahu ya, Allah tahu bahwa kekuatan kalian dalam beribadah pun tidak sama. Ada yang masya Allah bisa sholat kebanyakan malam, ada orang seperti itu. Allah itu maha tahu. Iya. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Dan Allah lah yang telah mengatur panjang pendeknya waktu malam dan siang. Terkadang di saat siang itu panjang, malamnya apa? Pendek. Untuk sholat malam panjang itu berat rasanya. Ya kalau antum misalnya di suatu tempat ya, yang malamnya 22, siangnya 22 jam, malamnya 2 jam. Ada gak tempat seperti itu? Ada. Iya. Berarti maghrib sampai ke isya, sampai ke subuh cepat sekali. Kalau saya dulu waktu di Saudi itu, ya kalau musim panas itu, siangnya 16 jam. Siangnya 16 jam sudah begitu panasnya minta ampun kan gitu. Maghribnya baru setengah 8, isyanya jam 9. Belum kita makan-makan, ini tahu-tahu udah jam 11. Ya, tidur sebentar, mau tahajud kayaknya berat banget. Ya, jam 11 bangun jam 2, jam 4 udah subuh. Maka kemampuan orang beda-beda ya. Ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Semua itu Allah mengetahui. Karena Allah yang telah mengatur panjang pendeknya malam. Makanya kita di Indonesia ini alhamdulillah, kalau Indonesia relatif stabil, akhi. Iya. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuh. Fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Iya. Allah mengatakan alima an lan tuhsuh. Dan Allah tahu bahwa kalian tidak akan bisa menghitungnya itu. Ya'i al-fardhu alladhi aujabahu alaikum, artinya kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kalian itu, kalian tidak akan mampu untuk mengerjakan semuanya. Enggak bisa. Ya. Maka Allah mengatakan fataba alaikum. Maka Allah memberikan taubat kepada kamu jika kamu sudah berusaha melaksanakan sebaik-baiknya. Tapi ternyata masih ada kekurangan sana sini ya. Allah maafkan. Iya. Allah berikan taubat kepada kalian itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ya karena Allah Maha tahu bahwa di antara kalian ada yang kemampuannya beda-beda, silakan semampunya yang mudah. Ada yang mudah bagi dia untuk membaca 100 ayat. Bagi dia 100 ayat mudah. Ada lagi yang menganggap 100 ayat aduh panjang banget. Iya. Paling dia mudahnya 50 ayat. Kalau ada orang yang sholat tahajud terkadang ya dia mampu untuk 11 rakaat dalam rentang waktu 3 jam misalnya. Mungkin dia bisa baca 1 juz, 2 juz, 3 juz. Bagi dia mudah. Kenapa? Karena dia sudah membiasakan diri dan dia Allah berikan kepada dia apa? Kemampuan. Ada orang lagi 1 jam aja kayaknya berat banget. Akhirnya sholat tahajudnya paling lama 45 menit. 2 rakaatnya ya 5 menit lah. Atau 2 rakaatnya dia baca dalam 10 menit itu juga udah kelamaan gitu kan. Iya. silakan semampu kalian. Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah buat kamu dari Al-Qur'an. Silakan. Ya jangan kita apa Pak memaksa-maksakan diri, Pak. Jangan. Rasulullah SAW pernah sebagaimana disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya ya. Masuk ke rumah Aisyah, ketika Rasulullah mau masuk ada wanita keluar. Lalu Rasulullah masuk ke rumah Aisyah dan bertanya, "Hai Aisyah, siapa dia?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, dia wanita yang paling ahli ibadah di kota ini." "Kenapa?" "Dia kalau malam enggak tidur, hai Rasulullah. Semalam suntuk dia sholat malam. Kalau siang puasa, enggak pernah ya, enggak puasa. Jadi malamnya itu apa? Ya, sholat malam dari habis Isya sampai subuh enggak tidur. Siangnya puasa." Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah memuji orang seperti itu? Kata Rasulullah, "Mah, jangan begitu. Alaikum bima tutiqun. Fawallahi la yamallallah hatta tamallu." Hendaklah kalian itu melakukan ibadah sesuai kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Artinya cara ibadah seperti itu malah cepat bikin bosan. Iya. Maka lakukanlah semampu dulu. Jangan dipaksa-paksa. Ya Rasulullah SAW pernah masuk masjid. Ternyata terdapat tambang, tali tambang di antara dua tiang. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ini tali siapa?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, itu tali istrimu Maimunah. Iya, kalau sudah sholat, sedang sholat malam dan kelelahan, dia sholat sambil bergelantungan begitu. Jadi kalau lagi sholat, kecapean, sholatnya sambil gelantung gitu. Ya. Kata Rasulullah, "Hullu, cabut. Yusalli ahadukum ala nasyati." Hendaklah seseorang sholat di saat ia semangat. Jangan dipaksa-paksa. "Fa'idha na'isa ahadukum falyarkud." Apabila salah seorang dari kalian sudah ngantuk, tidur saja, kata Rasulullah SAW. Jangan dipaksa-paksa. Nah, begitulah cara ibadah Rasulullah SAW, Pak. Ya. Cara ibadah Rasulullah SAW itu tidak memberat-beratkan. Dan Rasulullah enggak suka orang yang memberat-beratkan sesuatu yang sebetulnya dia itu tidak kurang mampu dia itu. Makanya beliau bersabda, apa? "Inna hadad inna dina yusrun wala yushaduddin illa ghalabah." Agama kita ini mudah dan tidak ada yang memberat-beratkannya kecuali pasti akan kalah. Kalah maksudnya apa? Cepat bosan lah, cepat futur lah. Makanya terkadang ada orang, Pak, pas baru ngaji semangat banget ya. Saking semangatnya, wah, telo gulu. Biasanya orang kayak gituan mah enggak lama futur. Enggak lama, sebentar lagi juga futur gitu maksudnya. Ya. Maka pada waktu itu kalau kita semangat, bolehlah semangat, tapi tetaplah sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Sesuaikan supaya kita bagaimana caranya tidak cepat futur. Itu diantara caranya, yaitu jangan terlalu diporsil ketika semangat. Karena kalau sudah diporsil semangatnya akan semakin cepat turun. Karena Nabi mengatakan innalikulli amalin syirrah walikulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa apa? Semangat naik dia. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat itu ada masa-masa turun. Ya. Nah, kalau misalnya semangatnya diporsi, udah cepat langsung turun. Ini kan bahaya ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka Allah mengatakan, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah oleh kamu yang mudah dari Al-Quran. Ayat ini dijadikan dalil oleh Abu Hanifah bahwa membaca Al-Fatihah tidak wajib. Kata Abu Hanifah, ayat ini mengatakan bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kalaulah membaca Al-Fatihah itu wajib, tentu Allah akan menyebutkan baca Al-Fatihah dan baca ayat Al-Quran. Akan tetapi hujah Abu Hanifah ini lemah. Kenapa? Karena hadis-hadis tegas menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu hukumnya rukun. Ya, di antaranya hadis Rasulullah SAW, "La solata limam yaqlam yaqra bi fatihatil kitab." tidak sah sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Juga Rasulullah SAW sabda, kullu sholatin la yuqra fiha bi ummil kitab fa ya khidaj khidaj khidaj ghairu tamam. Setiap sholat yang tidak dibaca akan pajanya Al-Fatihah, maka itu sholatnya khidaj. Apa itu khidaj? Khidaj, khidaj, khidaj, ghairu tamam, tidak sempurna, kata Rasulullah SAW. Ya. Kita lanjutkan. Allah kemudian mengatakan, alima an sayakunu minkum mardo. Allah tahu bahwa nanti di antara kalian ada yang sakit, sehingga dia tidak bisa untuk sholat malam. Allah tahu. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan yang lain ada yang yadribuna fil ardi, ya, artinya bepergian di muka bumi, safar untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang lainnya ada yang berperang di jalan Allah. Padahal Pak, ini ayat surat ini surat Makkiyah loh Pak. Surat Makkiyah itu apa sih? Hah? Yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun surat yang diturunkan setelah hijrah disebut surat apa? Madaniyah. Sewaktu di Mekah, yang namanya perang dengan pedang itu belum disyariatkan. Belum. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini sudah memberitahu akan nanti di antara kalian ada yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, fahiya min akbari dalailin nubuwah li'annahum min babil ikhbar bil maghibatil mustaqbalah. Ini merupakan bukti yang paling agung akan kenabian Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah di sini mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Karena di dalam ayat itu dikatakan Allah mengetahui bahwa di antara kalian ada yang sakit. Allah pun tahu di antara kamu ada yang bepergian untuk mencari rezeki di muka bumi, safar sana sini. Dan Allah pun mengetahui di antara kalian ada yang berperang di jalan Allah. Padahal kan yang namanya peperangan belum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Ya. Maka ini menunjukkan akhwat Islam azakumullah, ya, bahwa Nabi mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Allah tahu itu. Artinya, karena Allah tahu bahwa di antara kalian ada yang sakit, ada yang begini, yang safar dan yang lainnya, maka Allah berikan keringanan. Yang tadinya sholat malam itu wajib, maka Allah pun kemudian menghapus kewajiban sholat malam itu, menjadi hukumnya apa? Sunnah saja, tidak apa? Tidak wajib. Namun tentunya Pak, sholat malam walaupun itu kemudian hukumnya sunnah, akan tetapi Allah dan Rasulnya memberikan anjuran-anjuran untuk sholat malam. Dalam Al-Quran saja sholat malam itu disebutkan oleh Allah ada sekitar 8 ayat Pak. Dalam hadis-hadis juga banyak sekali keutamaan-keutamaan sholat malam. Anjuran-anjuran yang luar biasa. Maka dari itu ya akhi, ya, orang yang beriman itu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia bisa sholat malam. Ya, karena sholat malam itu kata Rasulullah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian itu. Ya, kata Rasulullah apa? Alaikum bisolatil lail. Fa innaha da'bus salihin min qablikum. Hendaklah kalian salat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Makanya ibu, makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ya, bahwa salat malam itu penting untuk kita jaga, ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka dirikanlah salat dan bayar zakat. Ini menunjukkan akhi bahwa perintah zakat sudah ada di Rasulullah SAW sebelum hijrah ke kota Madinah. Karena ayat ini kata para ulama termasuk ayat-ayat makkiyah. Tapi di sini Allah mengatakan dirikan sholat dan bayar zakat. Berarti perintah berzakat itu sudah Allah perintahkan di saat Rasulullah masih berdakwah di Mekah. Akan tetapi, ya, penentuan nisab-nisabnya, berapa persen dikeluarkannya, itu baru disyariatkan di kota Madinah. Ya, karena itu menunjukkan bahwa pensyariatan itu tidak sekaligus, Mas. Akan tetapi apa? Tadarruj, ya, bertahap. Allah wajibkan sholat. Allah wajibkan dulu sholat tuh. Tapi Allah tidak sebutkan berapa rakaatnya, waktu-waktunya belum. Nah, kemudian ketika Isra Mi'raj, baru kemudian Allah tetapkan sholat 5 waktu. Padahal syariat sholat sebelum Isra Mi'raj sudah ada. Ya, sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, tetap Rasulullah SAW diperintahkan untuk sholat. Karena sholat tahajud ini sebelum Isra Mi'raj ini. Ya, surat Al-Muzammil ini turun sebelum kejadian Isra Mi'raj. Berarti perintah sholat itu sudah ada sebelum sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu baru disyariatkan kapan? Hah? Saat Isra Mi'raj. Iya. Demikian pula perintah zakat sudah diperintahkan oleh Allah di Mekah. Tapi perinciannya, apa saja yang boleh dizakati, apa yang wajib dizakati, apa saja yang tidak wajib dizakati, itu baru Rasulullah SAW perinci di mana? Di kota Madinah. Iya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqridullaha qardan hasana. Dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, maksudnya apa tuh memberikan pinjaman sama Allah? Emang Allah minjem duit kita? Allah butuh duit ya sehingga minjem sama kita? Yang enggak lah, Mas. Yang dimaksud memberikan pinjaman kepada Allah artinya sedekah. Kenapa kita disebut pinjaman? Karena orang yang bersedekah memberikannya di jalan Allah dan karena Allah. Dan Allah seakan-akan, ya, ini pinjaman. Walaupun sebetulnya Allah tidak butuh kepada harta kita, tapi Allah akan kembalikan dengan yang lebih baik dari itu. Maka orang yang bersedekah berarti dia sudah memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, wa aqridullaha qardan hasana. Dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Niscaya Allah akan berikan kepada kamu balasan yang lebih baik dari itu. Bagaimana tidak, Pak? Iya. Orang yang berinfak walaupun secuil, pahalanya berkali-kali lipat ganda dari itu. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin thayyibin, taqabbalallahu bi yaminihi." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima infaknya dia itu dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah kembangbiakan dia, hatta takuna mislal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Bayangkan, ternyata infak yang kita keluarkan walaupun cuma sebutir kurma, asal itu dari rejeki yang halal dan ikhlas, ternyata Allah kembalikan ke kita, ya, melebihi sebesar gunung. Ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Allah mengatakan, wa aqridullaha qardan hasana, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'dhama ajra. Dan apa-apa yang telah kalian, ya, gunakan untuk diri kalian berupa kebaikan, artinya yang telah kalian infakkan tersebut dari harta, ya, tajiduhu indallah, kamu akan dapatkan ia di sisi Allah, wa khairan, lebih baik dari itu, wa a'zama ajra, dan lebih besar pahalanya. Artinya yang sudah kamu infakkan dari harta itu, kamu akan dapatkan nanti di hari kiamat lebih besar dari itu semuanya dan lebih baik. Iya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dari Bukhari ya. Ayyukum malu ahabu ilahi min mali warithihi. Siapa di antara kalian yang hartanya lebih dicintai oleh dia daripada harta yang akan diwariskan kepada anak-anaknya? Kata para sahabat apa? Ma minna min ahadin illa maluhu ahabu ilahi min mali warithihi. Nah Rasulullah, semua kita pasti akan lebih menyukai hartanya dibandingkan harta yang diwariskan tersebut. Kata para sahabat, kata Rasulullah apa? I'lamu ma taqulun, benar yang kalian ucapkan tuh. Kata para sahabat, ma na'lamu dzali illa dzalik ya Rasulullah. Itu yang kami tahu ya Rasulullah. Semua kita pasti lebih menyukai hartanya daripada harta yang akan dibagi-bagi ke orang. Apa kata Rasulullah? Innama malu ahadikum ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Sesungguhnya harta seseorang itu yang sudah dia infakan. Adapun harta yang buat warisannya itu yang belum digunakan. Nah itu buat ahli warisnya tuh. Jadi yang buat yang sudah kita infakan itulah harta kita yang sebenarnya. Yang sudah kita pakai itulah duit kita. Adapun yang kita simpan di bank itu belum tentu boleh milik kita. Mungkin itu buat anak-anak kita, istri kita, atau buat maling atau yang lainnya, kita enggak paham. Iya. Maka dari itu ya, akhi, kalau antum cinta harta, cinta banget sama duit dan antum pengen bawa sampai ke surga, infakin. Dahulu para sahabat, iya, kalau sudah mencintai suatu harta, cinta banget sama harta itu, diinfakin sama dia. Ketika ditanya, kenapa? Karena saya ingin harta ini saya bawa sampai ke surga. Jadi saya infakan. Masya Allah. Ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada derajat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka datanglah seorang sahabat yang bernama Hamdalah dan berkata, wahai Rasulullah, sudah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba amwali ya Rasulullah Boraiha. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ya Rasulullah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang disebut dengan Boraiha. Dan aku saksikan ya Rasulullah, aku telah infakan di jalan Allah. Silakan kau bagi-bagi. Kata Rasulullah, bah, dzaka malun rabih. Itu harta menguntungkan sekali itu. Bagikan buat karib kerabatmu saja. Akhirnya oleh Hamdalah dibagi-bagikan ke karib kerabatnya. Masya Allah. Demikian memang para sahabat, Pak. Para sahabat itu semakin cinta sama sesuatu malah diinfakin. Kalau kita semakin cinta sama sesuatu enak aja. Diinfakin yang mana? Ya yang biasa-biasa aja. Sehingga pahalanya kurang. Ketika kita menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai, biasanya paling berat itu. Dan semakin berat di hati, semakin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang berpikir sejenak, saya ingin harta yang saya cintai ini, saya bisa miliki sampai ke surga ini. Gimana caranya ya? Infakin. Sebab kalau kita enggak infakin, belum tentu jadi milik kita. Bisa jadi buat ahli waris kita, bisa jadi buat maling, buat perampok, dan yang lainnya kita enggak tahu. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Memang beda jauh ya antara kita dengan mereka ya, akhwal Islam. Makanya benar kata Rasulullah. Iya. Walladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau lah di antara kalian ada yang punya yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai kepada infaknya sahabat satu mud atau setengah mud. Karena memang para sahabat beda keimanannya ya akhi dengan kita. ikhwata Islam azakumullahu wa iyyakum. Maka Allah mengatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Dan apa-apa yang kalian telah infakkan untuk kalian dari kebaikan dari harta itu, kalian telah infakkan buat istri, buat anak, buat fakir miskin, buat yang lainnya, maka kamu akan dapatkan nanti di sisi Allah lebih baik lagi dan lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Pak, infak sedekah itu sangat dianjurkan. Ya. Sampai-sampai orang kafir saja bila ia dibangkitkan ke dunia lagi, ngomongnya pengen apa? Supaya bisa apa? Sedekah. Ya. Allah mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa." Ya. Ya Rabb, kalaulah Engkau sedikit undurkan ajalku sebentar saja supaya saya bisa bersedekah. Bayangkan, ya. Allah mengatakan orang ini ketika didatangi ajal kematian dan dia sudah melihat balasannya, dia menyesal, dia berkata, "Ya Allah, andai Engkau undurkanlah ajal saya sebentar aja supaya saya bisa sedekah." Masya Allah. Ternyata si mayat itu ingin bisa bersedekah. Itu menunjukkan bahwa betapa manfaatnya sedekah untuk setelah kematian kita, ya akhal Islam, azakumullah. Makanya Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u tahta dhilli sadaqati yaumal qiyamah." Seseorang itu di bawah bayangan sedekahnya kelak pada hari kiamat itu. Bahkan Rasulullah SAW sangat menganjurkan para wanita banyak sedekah. Kata Rasulullah apa? "Tasaddaqna ayyuha ya wahai para wanita, tasaddaqna, sedekahlah kalian. Fa inni uritun nar, karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Fa idza aktsaru ahliyan nisa." Ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. "Yakfurnal ashir, kufur kepada suami." Berarti para wanita itu untuk menebus kesalahan mereka kepada suami dengan apa? Sedekah. Sedekah. Maka ya akhi, ya banyak sedekah, banyak sedekah. Antum yang enggak punya duit jangan sedih. Ya, ya, saya mah enggak bisa sedekah kayak orang kaya itu. Kalau orang kaya kan Masya Allah sedekahnya bisa 10 juta. Saya paling sedekah paling bisa juga 1000 perak. Ya enggak apa-apa. Terkadang yang 1000 bisa jadi lebih bernilai di sisi Allah daripada yang 10 juta. Ya kata Rasulullah SAW, apa? "Dirham sabaqa mi'at alf dirham." Ada orang yang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100 ribu dirham. Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa dhalika ya Rasulullah?" Bagaimana bisa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Rajulun indahu malun kathir." Ada orang hartanya melimpah ruah. Lalu ia ambil 100 ribu dirham diinfakin. "Warajulun indahu dirhaman." Ada orang satu lagi hartanya cuma 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham diinfakan. Maka yang 1 dirham ini lebih bernilai di sisi Allah. Kalau antum punya duit di bank 5M. Untuk berinfak 5 juta mudah enggak, Mas? Saya yakin merem antum. Ah, kan. Duit saya masih 4, sekian M. Sehingga untuk berinfak mudah. Tapi kalau antum gaji bulanannya tinggal 200 ribu di kantong, aduh. Sementara gajian seminggu lagi, ini gimana? Mikir 20 kali, Mas, ya. Mau diinfakin enggak ya? Infakin enggak ya? Ah, di sinilah ya terjadi perlawanan yang sangat kuat sekali melawan kekikiran, kan gitu. Tapi ternyata kalah kekikirannya, diinfakin juga. Barangkali yang ini lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit nilainya, tapi kan perjuangannya yang Allah lihat. Yang Allah lihat kualitasnya, ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Allah tidak hanya sebatas melihat kuantitasnya. Ya jelas orang kaya berinfak 10 juta, di banknya masih 10 M, mudah buat dia. Ya. Nah itu makanya kita-kita yang ternyata duitnya seret pun juga jangan sedih untuk bisa berinfak. Dahulu para sahabat itu bingung mau berinfak gak punya duit. Gimana nih? Orang kaya berinfak, saya gak berinfak. Pergi ke pasar jadi kuli. Ya. Kuli, manggul-manggul. Setelah dikasih upah, langsung diinfakin. Masya Allah. Itu para sahabat Nabi SAW. Coba kalau kita, ya. Waduh, kok bisa dia bisa berinfak, saya gak bisa. Aduh, gimana ya caranya? Itu langsung cari-cari kaleng-kaleng apa kek. Ya, kumpulin. Ya. Bekas aqua dikumpul-kumpul-kumpul. Dapat alhamdulillah sekarung dijual. Dapat 5 ribu, infakin. Alhamdulillah, bisa berinfak. Ajib ini orang. Ya. Itu menunjukkan akan keimanan dia kepada Allah dan hari akhirat. Ikhwatul Islam, azakumullah. Tapi tentunya infak yang wajib lebih kita dahulukan daripada infak yang sunnah. Ya. Anak istri wajib itu. Lalu Allah mengatakan wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, setelah Allah menyuruh kita untuk membaca Al-Qur'an semampunya dalam salat tahajud. Setelah Allah menyuruh kita untuk bersedekah, maka Allah menyuruh kita terakhir apa? Supaya istighfar. Masa sih habis sholat tahajud, habis sedekah suruh istighfar? Emang dosa apa? Ya kayak Rasulullah habis sholat istighfar. Adalah Rasulullah SAW apabila telah selesai sholat mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah. Emang sholat dosa? Ya. Sholat gak dosa. Tapi kenapa Rasulullah beristighfar setelah sholat? Karena bisa jadi di dalam sholat ada kekurangan-kekurangan, mas. Ketika kita sholat, mikirnya kesana, kesini, kesana. Antum sholat, mikirnya, iya, macam-macam sudah. Nah ini, dengan banyak istighfar itu, ini setidaknya menggugurkan kesalahan-kesalahan kita di dalam sholat. Ketika sedekah dan yang lainnya, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Baik, kita masuk surat selanjutnya. Surat apa itu? Surat Al-Muddathir. Ini surat yang kedua yang Allah turunkan setelah Iqra. Karena yang pertama kali Allah turunkan apa? Iqra. Ya. Dimana ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, Allah turunkan surat Iqra. Dengan surat itu Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam riwayat Bukhari, kata Aisyah, kana awwalu ma budi'a minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Kata Aisyah adalah wahyu yang pertama kali turunkan kepada Rasulullah SAW, mimpi yang benar. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falak as-subh. Di mana Rasulullah SAW itu tidaklah bermimpi kecuali datang seperti apa? Cahaya subuh. Dan terjadi. Ya, artinya saking jelasnya itu mimpi. Ya. Hatta hubbiba ilaihil khala. Sehingga kemudian kata Aisyah, Rasulullah SAW pun dijadikan suka untuk menyendiri. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Dan adalah Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira. Fayatahannath wa huwa ta'abbud dhatu layali. Lalu Rasul pun beribadah di situ beberapa malam. Qabla an yanzi'a ila ahlihi fayatazawwad lidhalik. Sebelum ia pulang lagi kemudian ke istrinya. Lalu kemudian mengambil bekal balik lagi kemudian ke sana beberapa hari. Ya, hatta ja'ahul haq. Sampai kemudian datanglah malaikat Jibril. Ketika Rasulullah sedang sendirian, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan berkata, Iqra, bacalah. Rasulullah SAW terperanjat dan berkata, "Ma ana biqari, saya enggak bisa baca." Maka kemudian malaikat Jibril ya dhammahu, memeluknya terus sampai kesusahan Rasulullah SAW. Dilepaskan, kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari, saya enggak bisa baca." Diulangi lagi malaikat Jibril. Ya, dilepaskan lagi, "Bacalah." Sampai tiga kali, lalu kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Setelah itu pergilah malaikat Jibril. Maka Rasulullah bergegas langsung pergi dalam keadaan bulu kuduknya merinding, ketakutan banget, Pak. Pergi buru-buru datang sampai ke rumah Khadijah. Rasulullah bersabda, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Diselimuti oleh Khadijah, dibiarkan tenang dulu. Setelah tenang, ya Khadijah bertanya, "Hai suamiku, apa yang terjadi?" Fa akhbaro hal khabara ma ra'a. Maka Rasulullah pun menceritakan apa yang ia lihat. Lalu Rasulullah bersabda, "Laqad khashitu ala nafsi." Aku khawatir jangan-jangan aku mau mati, kata Rasulullah. Apa kata Khadijah? "Kalla, enggak mungkin." Ya. "La yukhzika Allahu abadan." Enggak mungkin Allah menghinakan dirimu, hai suamiku. Karena kamu ini orang yang suka selalu berbuat baik, membantu fakir miskin, ya, mencarikan orang kerja, menghormati tamu. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakan dirimu. Maka kemudian oleh Khadijah dibawalah kepada anak pamannya. Ya, bernama siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah Naufal ini dia masuk agama Nasrani dan dia menerjemahkan Injil yang berbahasa Ibrani ke bahasa Arab. Kemudian Khadijah berkata kepada Waraqah, "Ya ibn Am, iqra ma ya isma min ibni akhik." Coba dengarkan kisah anak saudaramu ini. Kemudian Rasul pun menceritakannya. Apa kata Waraqah? "Hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa." Ini malaikat yang pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. "Ya laitaini akunu hayyan, laitani jada'a idh yukhrijuka qaumuk." Andai aku masih hidup dan aku masih kuat di saat nanti kaummu mengusir kamu, hai Muhammad. Mendengar itu Rasulullah terkejut dan berkata, "Awamu khurijiyahum? Apakah nanti kaumku akan mengusir diriku?" Kata Waraqah, "Na'am." Ya, "Lam ya'ti rajulun qad bi mithli ma ji'ta bi illa 'udi." Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa nanti kecuali pasti dimusuhi. Kemudian tak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia. Mendengar itu Rasulullah jadi kangen. Pengen dapat wahyu lagi. Kok lama enggak dapat. Akhirnya Rasulullah SAW naik, ya, lihat ke atas. Tiap hari beliau keluar, kok enggak ada dapat wahyu lagi. Karena kan sudah dikasih tahu sama Waraqah kalau itu malaikat Jibril yang pernah mendatangi Nabi Musa. Sampai akhirnya suatu ketika Rasulullah sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara, "Ya Muhammad." "Hai Muhammad." Bingung Rasulullah celingukan. Tengok ke kiri, ke kanan enggak ada orang. Ke depan, ke belakang enggak ada orang. Terdengar lagi suara, "Hai Muhammad." Akhirnya menengok ke belakang, malaikat yang pernah mendatangi Rasulullah di mana? Di Gua Hira rupanya. Iya. Ketakutan Rasulullah lari ke rumahnya. Kemudian beliau berkata, "Dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku." Maka Allah pun turunkan ayat ini, "Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anbir, warabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahir, warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadhalika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirina ghayra yasir. Maka semenjak inilah Rasulullah kemudian diutus menjadi rasul. Nah inilah Pak, dari situlah kemudian jumhur ulama memberikan definisi bedanya nabi dan rasul apa. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Buktinya Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra, tapi Rasulullah tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Kapan Rasulullah disuruh untuk menyampaikan? Ketika Allah turunkan ya ayyuhal muddatsir. Dengan itu Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul. Ya. Nah, rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama protes, "Loh kok masa nabi enggak diperintahkan menyampaikan wahyu gimana sih? Berarti menyembunyikan wahyu dong. Kalau menyembunyikan ilmu kan dosanya besar. Enggak mungkin lah." Iya. Makanya mereka mengatakan apa? Nabi adalah seseorang yang diberikan oleh wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya, tapi dia tidak membawa syariat yang baru. Tugas dia adalah melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu dan diperintahkan menyampaikannya, namun ia membawa syariat yang baru. Kata jumhur apa? Kok gitu sih? Ya. Sekarang ketika Rasulullah jadi nabi dengan Iqra, syariat siapa yang dibawa sama Rasul? Belum ada syariat waktu itu. Nabi Adam nabi bukan rasul. Tapi kan beliau enggak bawa syariat sebelum rasul, bahkan beliau bawa syariat baru. Aduh, gimana dong? Makanya Ibnu Syekh Utsaimin lebih merojihkan pendapat jumhur dalam masalah definisi nabi dan rasul. Baiklah, akhi, baru sampai sini, belum masuk kita. Insyaallah kita lanjutkan pada Selasa yang akan datang ya. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.